Wow. bersyukur padamu. Selalu bersyukur, dan ku kan tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, dalam segala hal aku kan bersyukur Tuhan. Yesus Rajaku. Yeah, yeah, yeah, yeah. Selalu bersyukur.